Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita masuk poin yang kelima. Masih pada syarat-syarat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan al-wakalah. Khamisan, la yasihu lil wakili an yuwakkila ghairahu illa idza ajazahu lahul muwakkilu dhalik aw ajizal wakilu anil amal aw kana la yuhsinuhu fayuwakkilu aminan yaqumu maqamahu fima wukkila fihi. Yang kelima, hal-hal ataupun hukum-hukum yang berkaitan dengan al-wakalah. La yasihu lil wakili, tidak sah bagi seorang wakil. Dia sudah ditunjuk sebagai wakil dan dia menyanggupi, dia menerima dirinya ditunjuk sebagai wakil. Maka kalau dia sudah menjadi seorang wakil, tidak sah bagi dia, tidak boleh bagi dia an yuwakkila ghairahu, untuk menunjuk orang lain sebagai pengganti dirinya. Karena dari awal dia sudah menyanggupi, dia yang akan menjalankannya. Namun setelah proses berjalan, dia merasa berat, kemudian akhirnya dia menunjuk orang lain. Sudah kamu sebagai ganti dari saya, tanpa sepengetahuan al-muwakil yang menunjuk orang pertama tadi sebagai wakilnya. Ini tidak diperbolehkan. Illa idza ajazahul muwakkilu dzalik, kecuali jika hal itu diizinkan oleh al-muwakil. Dia enggak sanggup, hubungi muwakilnya. Afwan ya Aba Fulan, setelah berlalu sekian bulan lamanya, ana enggak sanggup untuk menjadi wakil antum dalam bidang ini. Ada beberapa orang yang insya Allah bisa sanggup menjadi wakil antum. Gimana kalau ana memilih salah satu dari mereka sebagai pengganti ana? Sang wakil memberikan izin, fadhol, enggak masalah. Antum pilih kriteria yang ana inginkan, jadikan dia sebagai pengganti antum di sana atau wakil dari antum di sana. Kalau seperti ini boleh. Namun kalau dia langsung menunjuk mencari wakil untuk dirinya tanpa sepengetahuan mewakil, ini tidak diperbolehkan. Aw ajizal wakilu anil amal, atau al wakil tadi ajiz, enggak mampu untuk menjalankan tugas tadi dengan uzur syar'i. Tadinya sehat, selama dia masih sehat bisa dia menjalankan sesuai dengan yang diinginkan. Namun tiba-tiba jatuh sakit dia. Untuk menghubungi sang mewakil belum memungkinkan atau tidak memungkinkan sama sekali. Sementara ini pekerjaan, tugas ini harus terus dijalankan. Sehingga akhirnya al-wakil tadi, karena ketidakmampuan dia yang tiba-tiba, maka dia memilih orang-orang yang terbaik yang bisa menggantikan posisinya. Kalau ini uzurnya, boleh. Aw kana la yuhsinuhu, atau dia sudah ditunjuk sebagai wakil karena sifat amanah yang ada pada dia, namun dia kurang membidangi suatu usaha, suatu pekerjaan tersebut. Mewakil taunya dia, entah karena sudah bermuamalah sekian lama, sekian tahun lamanya, atau karena ada hubungan keluarga, atau karena hal-hal lain, sehingga mewakil merasa nyaman kalau dia itu sebagai wakilnya, karena sifat amanah, karena ketakwaan yang ada padanya. Secara skill dia nggak punya, tidak membidangi. Dalam posisi seperti itu, dia sampaikan kepada al-muwakil, saya nggak bisa untuk menjalankan ini, belum pernah memiliki pengalamannya. Sudah pokoknya terserah antum, tanggung jawab ada di tangan antum, antum sebagai wakil anak, antum mau cari orang lain silahkan untuk menjalankan tugas tersebut. Boleh yang seperti ini. Fayuwakkilu aminan yakumu maqamahu fima wukkila fihi. Sehingga dia yuwakkilu aminan, mencari orang yang amanah, mencari orang yang punya kemampuan, mencari orang yang berpengalaman sebagai wakil ganti dari dia. Fayakumu maqamahu fima wukkila fihi. Sehingga orang tersebut menempati dan menggantikan posisinya untuk menjalankan pekerjaan tugas yang telah diwakilkan kepadanya. Jadi kalau sekonyong-konyong semata-mata sudahlah, dia kan enggak tahu. Yang penting ini jalan. Padahal mudah untuk menghubungi mewakil. Namun tidak dilakukan sehingga dia langsung menunjuk orang lain sebagai ganti dirinya tanpa ada sebab-sebab yang diperbolehkan. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Contoh-contoh dalam muamalah keseharian kita ini sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Al-wakilu, sadisan yang keenam. Al-wakilu aminun fima wukkila fihi la yadman illa idha farrata au ta'adda. Al-wakil ini, amin adalah orang yang dipercaya. Seseorang ketika telah menyerahkan sebuah amanah kepada orang lain sebagai wakilnya, maka orang itu berarti mempercayai sang wakil. 100% dia percaya, sudah percaya. Sehingga dia diangkat sebagai wakilnya di suatu tempat untuk suatu pekerjaan. Fima wukila fihi. Maka dia menjadi seorang yang amin, yang terpercaya dalam bidang yang diserahkan kepadanya. La yadman, maka bila terjadi kerusakan, terjadi kerugian, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pekerjaan usaha yang diwakilkan kepada orang lain, maka sang wakil la yadman, tidak menanggung kerugian. Contoh, kita di sini punya kebun jauh. Ada yang di Turanaur, ada yang di Menanti, ada yang di Philip. Enggak mungkin hari-hari kita pagi, siang, sore kontrol ke sana. Sehingga kita mengamanahkan kepada orang yang tinggal di sana. Entah tetangga kebun atau orang-orang yang memang kenal dengan kita. Tolong ya, jagakan kebun saya. Tolong lihat-lihatkan, kalau antum pas ke kebun sini, lihat-lihatkan punya saya juga. Entah kalau ada yang datang memanen, sementara mereka bukan petugas saya, pekerja saya. Oh iya, siap. Dia, sang wakil tadi, juga tidak melulu harus datang terus ke kebun kita. Pagi, kontrol, siang, sore, di awal malam. Kecuali kalau seandainya digaji, diberi gaji yang setimpal, dia bekerja. Itu pun kalau seandainya terjadi pencurian di luar waktu-waktu yang disepakati dalam kesepakatan pekerjaan tadi, maka la yadman, wakil tadi tidak menanggung kerugian. Kesepakatan di awal malam jam 7 ba'dal isya, atau ba'dal isya sampai jam 10 dia kontrol di kebun. Nanti jam 3 hingga menjelang subuh dia datang kontrol lagi di kebun. Di jam-jam tersebut dia jalankan tugasnya. Ternyata pencurian terjadi di jam 1 malam, hilang hasil kebun tadi. Begitu besok pagi sang mewakil sudah membawa karyawan, sudah membawa transportasi, sudah membawa alat untuk memanen, sampai di kebun hilang sudah hasilnya. Loh, kok hilang ini? Akhirnya sang wakil disuruh mengganti. Saya sudah bayar kamu sekian-sekian, masih tetap hilang, ganti. Diminta untuk mengganti kerugian berupa hasil panen yang hilang tadi. La yadman. Dalam kondisi seperti ini, maka al-wakil dia tidak menanggung kerugian. Atau disuruh jaga toko yang isinya barang-barang dagangan. Di luar jam jaga terjadi perampokan, terjadi pembobolan, hilang sebagian besar barang-barang di toko tersebut. Sang mewakil enggak bisa komplain kepada sang wakil. Antum ganti rugi, antum sudah dibayar jaga, antum sudah dibayar untuk menunggu sebagai wakil di sana, tetap kebobolan. Dilihat kesepakatan kerjanya kapan, kesepakatan dia harus, sang wakil harus menjalankan tugasnya itu kapan. Kalau ternyata di luar jam kesepakatan, maka al-wakil la yadman, tidak menanggung kerugian sama sekali. Kenapa? Karena al-wakil amin, orang yang dipercaya. Illa idza farrata au ta'adda, kecuali jika sang wakil tadi farrat au ta'adda, meremehkan atau melampaui batas dalam melakukan penjagaan terhadap barang ataupun pekerjaan yang dia lakukan. Menggampangkan, alah gampanglah nanti aja. Dengan unsur penggampangan ini akhirnya terjadi kerusakan dan kerugian pada barang tersebut. Iya, yadman, maka dia mengganti. Atau melampaui batas, ini barang ini atau kendaraan ini biasa muatan hanya 1 ton, sekarang dimuatin 2,5 ton. Alah kalau jarang-jarang gak apa-apanya, ini sekali dua kali muatan banyak, hingga menyebabkan kerusakan pada kendaraan tersebut. Iya, yang seperti ini yadman sang wakil, karena pekerjaan dia dan kegiatan yang dilakukan hingga melampaui batas dari semestinya, maka ketika terjadi kerugian dia harus mengganti. Asabi yang ketujuh, al-wakalatu 'aqdun jaizun likullin min at-tarafaini fashuhu. Al-wakalah ini adalah 'aqdun jaiz, akad yang mubah, boleh. Bukan akdu iltizam, bukan akad yang harus terus berjalan, enggak. Tapi mubah, jaiz. Likullin min at-tarafaini fashuhu. Apa maknanya jaiz ini? Likullin min at-tarafaini fashuhu. Masing-masing dari kedua belah pihak boleh membatalkan kapanpun. Boleh membatalkan kapan saja. Misal dari sang wakil sudah merasa berat, dikembalikan wakalah tadi. Afwan, wakalah ini anak kembalikan ke antum, antum anak merasa enggak mampu. Atau sang mewakil, dia ingin membatalkan dan mengganti dengan wakil yang lain, juga boleh. Afwan, ini wakalah anak tarik, mau anak pindahkan ke yang lain. Silahkan, enggak masalah. Asamin yang kedelapan, tabtulu al-wakalatu bimauti ahadil tarafaini au jununihi au fashihi laha atau azlihi min qibalil muwakkili awil hajri alaihi lisafahihi. Tabtulul wakalatu, al-wakalah yang masih berlangsung dalam proses perjalanannya, tabtulu menjadi batal tiba-tiba, bimauti ahadut tarafain, dengan meninggalnya salah satu dari kedua belah pihak. Al-wakalah masih berlangsung, masih sesuai dengan kesepakatan, masih setengah bulan lagi, namun tiba-tiba al-muwakil meninggal dunia. Maka otomatis batal wakalah tersebut. Diambil alih oleh ahli warisnya. Terserah sang ahli waris apakah wakalah itu dilanjutkan atau dipindah tangankan. Demikian pula sebaliknya. Sementara dalam proses perjalanan al-wakalah, al-wakil jatuh sakit meninggal dunia. Maka al-wakalah juga batal. Tergantung kepada al-muwakil, apakah akan diserahkan wakalah itu kepada ahli waris dari wakil, anaknya, atau mungkin keluarganya, atau akan dipindah tangankan. Itu kembali kepada al-muwakil. Yang jelas, dengan meninggalnya salah satu dari kedua belah pihak, al-wakalah menjadi berhenti ataupun batal. Au jununihi, atau dengan salah satu dari kedua belah pihak menjadi gila. Au fashihi laha, atau karena adanya pembatalan terhadap al-wakalah tadi. Apakah muwakil yang membatalkan atau al-wakil yang membatalkannya? Au azlihi min qibalil muwakil, atau diberhentikan, azlihi, dipecat, diberhentikan. Yang memberhentikan adalah al-muwakil, sang wakil diberhentikan. Awil hajri alaihi lisafahihi, atau diboikot karena kedunguannya. Ada orang yang enggak mampu dia membelanjakan hartanya dalam hal-hal yang baik. Benar-benar tidak memiliki kemampuan. Entah karena kurang mampu dari sisi akal sehatnya, atau karena sifat kekanak-kanakannya, atau karena dia merasa selalu ada harta sehingga dia hambur-hamburkan terus. Yang seperti ini, yuhjar alaih, dibatasi ruang gerak dia dalam membelanjakan harta. Lisafahihi, karena dikatakan safih. Ini lawan dari rasyid dalam masalah muamalah al-maliyah. Diboikot, ditahan. Nah, kalau orang itu terjadi seperti ini, maka al-wakalah menjadi batal. Allahu a'lam bissawab. Selesai kita dari pembahasan al-wakalah ataupun perwakilan. InsyaAllah bab berikutnya kita sambung pada waktu mendatang biiznillah, dalam masalah al-kafalah ataupun ad-dhaman, jaminan. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.